بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، selanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadhlul Islam. Kita akan membahas hadis yang kedua dari kitab dari bab dukhul ad-dukhul fil Islam, masuk dalam agama Islam. Berkata al-muallif rahimahullahu taala walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qila man ya'ba, kemudian ditanyakan kepada beliau, siapa yang enggan? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Maka beliau menjawab, orang yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Beliau berkata, wa hadza fihi al-hasu 'ala ad-dukhul fil Islam, dan di dalam hadis ini ada hasungan untuk masuk ke dalam agama Islam. Fal ladzi yuridu al-jannata yadkhulu fil Islam, maka seorang yang ingin untuk masuk ke dalam surga, dia akan masuk ke dalam agama Islam. والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام, dan orang yang tidak menginginkan surga, enggan untuk masuk surga, maka dia tidak akan masuk ke dalam agama Islam. بأن يبتغي المذاهب الأخرى والأديان الأخرى, di mana dia mencari atau mengikuti mazhab-mazhab yang lainnya, bukan mazhab Islam, artinya di luar agama Islam, dan juga agama-agama yang lainnya. Qala wa ma'aluhu ila an-nar, dan tempat kembalinya dia adalah ke dalam neraka. Falaysa lil jannati tariqun illa al-islam alladhi ja'a bihi hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada bagi jannah tersebut suatu jalan kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang mencari surga, siapa yang menginginkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat, balasan berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi amalan-amalannya selama di dunia, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali dia menempuh agama Islam. Qala wa ma'lumun anna alladhi yatamassaku bil Islam yalqa adhan wa mashaqqatan min an-nas. Dan sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi bahwasanya seseorang yang berpegang teguh dengan Islam, dia pasti akan mendapati gangguan dan rasa sulit dari manusia, apalagi seseorang yang berpegang dengan Islam yang sebenar-benarnya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak mau dia akan menghadapi tantangan dari masyarakatnya, akan ada rasa berat di dalam hatinya untuk menempuh jalan tersebut. Qala lakin alaihi an yasbir, akan tetapi hendaknya dia bersabar untuk menempuh jalan tadi, untuk menempuh jalan yang lurus agama Islam. Qala wa khususan fi akhir zaman idza kathratil fitan, terlebih lagi pada akhir zaman yang banyak terjadi fitnah padanya. Kalau pada masa awal generasi Islam ini, pada masa sahabat atau pada masa tabi'in atau pada masa atba'ut tabi'in, maka agama Islam yang lurus, agama Islam yang benar, jelas tidak tersamarkan, tidak banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang tersebar, sehingga apabila ada kebid'ahan yang muncul, ketika manusia diperingatkan darinya, maka mereka akan tersadar bahwasanya ini bukan jalan yang benar, bukan jalan Islam yang lurus. Mereka akan menerima arahan dan tahriran, peringatan dari para ulama mengenai kebid'ahan tersebut. Adapun pada akhir zaman, keadaannya terbalik. Yang mayoritas adalah orang-orang yang mengikuti ahlul ahwa, mengikuti ahlul bid'ah, sehingga yang sunnah tersamarkan, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah, dikatakan asing, dikatakan ekstrim. Maka hendaknya seorang itu bersabar untuk menempuh jalan Islam, menempuh jalan sunnah, terutama pada akhir zaman ini. Qala fal mutamassiku bid-dini yakunu kal qabidi 'ala al-jamri. Maka pada akhir zaman tersebut, seorang yang berpegang teguh dengan agama seperti seorang yang menggenggam bara api. Li shiddati ma yalqa fi sabili dzalika min al-mashaqqati wal adha. Dikarenakan beratnya apa yang dia hadapi ketika menempuh jalan tersebut, menempuh jalan Islam dan sunnah, dia akan mendapati al-mashaqqah wal-adha, rasa berat, rasa sulit, dan juga gangguan. Nah, di antara rasa berat yang mungkin ditemui pada masa sekarang ini, ketika keharaman menjadi samar, banyak perkara haram yang kemudian dianggap sebagai perkara yang halal, maka dia adalah perkara yang sulit pada masa sekarang ini yang menjadi ujian bagi kita, yaitu mencari penghasilan yang halal, mencari pekerjaan yang halal yang tidak ada penyelisihan syariat padanya, betul-betul sulit bagi kita, betul-betul sulit bagi kaum muslimin, apalagi bagi ahlu sunnah. Makanya hendaknya ahlu sunnah bersabar dengan keadaan yang ada, tetap menempuh sunnah, tetap mengatakan yang haram itu haram, dihindari, mengatakan yang halal itu halal, dan itulah yang dicari. Maka hendaknya dia bersabar, tetap berpegang dengan aturan agamanya, walaupun banyak orang yang telah melanggarnya. Maka Maka jangan sampai dia ikut melanggarnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang nyata di hadapan kita menjadikan kita betul-betul yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyaratkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan tadi. Ya. Yaitu al-mutamassik bid-din kal-qabid 'ala al-jamr. Seorang yang berpegang teguh dengan agama, ya, yang betul-betul ingin menjauhi yang haram, ya, dan hanya ingin mendapatkan hasil yang halal, pekerjaan yang halal, terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini seperti orang yang betul-betul berpegang kepada kara api. Ya, orang-orang kan mencelanya. Kenapa pekerjaan bagus ditinggalkan? Ya. Pekerjaan yang hasilnya besar di bank misalnya, ya, ditinggalkan. Kemudian lebih memilih untuk berjualan yang penghasilannya, ya, jauh di bawahnya, yang lebih lelah, lebih capek dalam pekerjaannya, ya, dianggap sebagai seorang yang kurang akal, ya. Maka hendaknya seorang bersabar. Inilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia memang betul-betul ingin berpegang teguh dengan agamanya, Allah akan memberikan jalan di mana ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bagi dia jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dan akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecukupan kepadanya dalam apa, dalam perkara yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, amal bid'ah fa'isa fiha ta'bun. Jika seorang menempuh jalan Islam, ya, tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, akan mendapati rasa sulit dan gangguan dari manusia. Amal bid'ahu, adapun kebid'ahan, jika seorang menempuh kebid'ahan, yang kebid'ahan sama sekali bukan jalan Islam, bukan bagian dari Islam, falaysa fiha ta'bun, maka tidak ada rasa capek padanya, tidak ada rasa berat sama sekali ketika menempuh kebid'ahan. Li'annaha tuwafiqul ahwa wa syahawat, dikarenakan kebid'ahan itu sesuai dengan hawa nafsu dan sesuai dengan syahwat. Wali'anna an-nasa la ya'tayibuna 'alaihi, dan dikarenakan manusia tidak menentangnya, ya, tidak mengganggunya, dia tidak perlu untuk berkonfrontasi dengan manusia, ya, bertemu dengan manusia semuanya dalam keadaan cocok dan setuju dengan jalan yang ditempuhnya, ya, tidak ada kemudian memprotes, ya, jalan dia dalam beragama, cara dia dalam beragama, cara dia dalam menentukan yang halal dan haram, ya, gimana dia sudah berusaha untuk menentukan halal dan haram tadi sesuai dengan sunnah, ya, orang yang lainnya akan mengatakan apa, itu tidak mengapa, ya, kenapa terlalu ekstrim, semua juga sudah begitu, kenapa kamu katakan haram, ya. Maka yang seperti ini, ketika seorang mengikuti kebid'ahan, ya, justru tidak ada yang memprotesnya. Cocok seluruh manusia dengan perkara-perkara yang seperti itu. Sudah tersebar kebid'ahan tersebut di tengah-tengah manusia. Maka tidak ada gangguan, sehingga dia tidak merasakan masyakkah, rasa berat, dan tidak merasakan rasa lelah. Ya. Dan kebid'ahan tersebut pun sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika seorang yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, dia melakukannya dengan senang, riang, gembira, ya. Tidak ada rasa berat, tidak ada, tidak diperlukan apa mujahadah untuk melawan hawa nafsunya, ya, demi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yatalazzadu. Ya. Dan orang yang melakukan kebid'ahan tadi walaupun dia capek dalam melakukannya, ya katakanlah sesuatu yang berat, amalan yang berat, ya. Seperti khuruj yang dilakukan oleh jamaah tabligh misalnya. Capek. Ya, tapi apa? Yatalazzadu. Dia melakukan mendapatkan kelezatan dari hal tersebut, ya, sesuai dengan hal asuhnya, sehingga ketika dia melakukannya, ya, dia mendapatkan kelezatan walaupun capek jalan ke sana kemari, ya. Yang sebetulnya di sisi Allah dia tidak mendapatkan pahala dari perkara tersebut dikarenakan adalah kebidaan. Qala lana syaitan yuzayyinu lahu hadha syai, dikarenakan syaitan menghias-hiasi baginya, ya, perkara ini sehingga dia mendapatkan kelezatan darinya, ya. Dihiasi oleh syaitan bahwasanya seakan-akan ini adalah suatu perkara yang baik, yang bagus, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia walaupun capek berharap kepada Allah. Tapi apa ini sesungguhnya suatu yang dihias-hiasi oleh syaitan, harapan kosong, amani, angan-angan, ya, karena tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Qala lakin ma'aluha ila an-nar, akan tetapi tempat kembalinya adalah ke neraka, ya, karena tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuninya, nah, ini semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang kedua dari bab ini. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa fi as-sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan dalam kitab sahih. Di mana kitab sahih yang dimaksud akan disebutkan pada akhir penukilan, yaitu Sahih al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا أبغض الناس إلى الله ثلاثة. Manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga jenis. Mulhidun fil haram, seorang yang melakukan penyimpangan di tanah suci, di al-haram, di Mekah. Qala wa mubtaghin fil Islam sunnat al jahiliyah, dan orang yang menginginkan dalam Islam ini untuk menempuh sunnahnya orang-orang jahiliyah. Qala wa muttalibu dam imri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu, dan seorang yang menuntut darah orang lain tanpa alasan yang benar untuk kemudian bisa menumpahkan darahnya, ya. Menuntut orang lain dengan suatu tuntutan, ya. Namun tuntutan tersebut tidak benar, tujuannya untuk bisa menumpahkan darahnya, tuduhan-tuduhan palsu yang nanti akan dibahas secara lebih lanjut apa maksudnya. Qala rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini masih dinukilkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, qawluhu sunnatul jahiliyah, sabda beliau sunnatul jahiliyah, mengikuti sunnah al-jahiliyah, menisbatkannya kepada Islam. Apa maksudnya sunnah al-jahiliyah? Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan dari jufiha kulla jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Masuk di dalamnya seluruh perkara jahiliyah, baik itu jahiliyah yang mutlak atau jahiliyah yang muqayyad. Qala ay fi syaksin duna syaksin. Itu dimaksud dengan jahiliyah yang muqayyad tadi, ada pada sebagian orang dan tidak ada pada sebagian yang lain. Ya, kalau mutlak itu apa? Jahiliyah yang menyeluruh, diterapkan kepada seluruh masyarakat. Kalau Kalau muqayyadah tadi berarti apa? Dilakukan oleh individu-individu tertentu, ya. Jadi seorang yang menginginkan bahwasanya di dalam Islam ini dilakukan kebiasaan jahiliyah secara mutlak, ya, di masyarakat ini dan tersebar secara luas, ini maksudnya dari sini. Demikian pula orang yang menginginkannya untuk dirinya sendiri misalnya, atau untuk sekedar untuk keluarganya, tidak dilakukan secara mutlak, tidak dilakukan secara menyeluruh di tengah masyarakat. Ini pun termasuk dalam hari ini, ya, memasukkan al-jahiliyah ke dalam Islam. Ala kitabiyatin aw wataniyah, itu sama saja. Apakah sunnah jahiliyah itu adalah sunnah jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, sunnah-sunnahnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, atau sunnahnya para penyembah berhala, ya, dari kalangan kaum musyrikin Arab, atau kaum musyrikin dari kalangan Yunani misalnya, ya, seluruh kaum musyrikin. Jadi sunnah jahiliyah ini mutlak, ya. Artinya sunnah jahiliyah yang manapun, ya, ketika seorang hendak untuk melakukannya, menerapkannya pada dirinya atau pada masyarakatnya, dia masuk dalam hadis ini termasuk salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala aw ghairihima, atau sunnah jahiliyah yang lainnya, ya. Selain sunnah jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, atau selain yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala. Min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun, dari setiap orang-orang yang memang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul, ya. Maka ini dimaksud dengan sunnah al-jahiliyah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dan juga penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau berkata, qawluhu sabda beliau, abghadun nas, orang yang paling dibenci. Qala fihi isbatul bughdi lillahi subhanahu wa taala, padanya ada penetapan sifat membenci bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan kebencian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa huwa jalla wa ala yubghidu ahla syarri wa ahla al-kufri. Maka Allah jalla wa ala membenci orang-orang yang, ya, jelek dan juga orang-orang yang berada dalam agama kekufuran. Orang-orang yang melakukan kejelekan dan melakukan kekufuran, ya, termasuk dalam kejelekan yaitu, ya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, ya, namun kemudian sesuai dengan kadarnya selama dia seorang yang masih muslim, ya, maka dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga Allah Subhanahu wa taala membencinya dikarenakan dia adalah seorang yang, ya, berbuat kefasikan atau berbuat kebid'ahan. Nah, qala wa yuhibbu ahla al-khairi wa ahla al-iman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dan juga orang-orang yang berada di atas keimanan. Baik. Qala mulhidun fil haram, ini orang yang pertama ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram, tanah suci. Qala al ilhad huwa al mailu, yang dimaksud dengan ilhad di sini, ya, yang merupakan kata dari mulhid yang disebutkan dalam hadis. Ilhad itu apa? Huwa al mail, yaitu al mail yaitu kecondongan. Jadi orang yang melakukan ilhad berarti orang yang condong, itu orang yang menyimpang. Qala wal muradu bihil mailu an ta'atillahi ila ma'siyatihi, yang dimaksud adalah dia condong, ya, dari ketaatan kepada Allah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, condongnya kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ilhadu muharramun fi kulli waqtin, dan perbuatan ilhad tersebut adalah sesuatu yang diharamkan pada setiap waktu sebetulnya, ya. meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan, ini dihalalkan di setiap waktu, wafikun lima kan, dan di setiap tempat. Jadi sebetulnya ilhad tersebut adalah haram secara umum. Akan tetapi apa? Walakin al-ilhad fil harami asyad. Akan tetapi perbuatan ilhad di tanah suci itu lebih besar, lebih parah, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa haramullah azza wa jalla. Maka dia melakukannya di haramullah, tanah suci yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Allazi amara Allah azza wa jalla an yuhtaram. Yang Allah azza wa jalla memerintahkan untuk dihormati tanah suci tersebut. Ya. Memiliki kehormatan yang lebih daripada tempat-tempat yang lainnya. Ya, maka perbuatan ilhad melawan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah haram tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an yu'ammana an-nas fihi, dan supaya manusia diberikan jaminan keamanan di dalam tanah suci tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Menghormati tanah suci, dan supaya orang-orang yang ada di dalamnya diberikan jaminan keamanan. Wala yu'tada 'ala ahadin, dan tidak dizalimi orang-orang yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang di dalamnya yang boleh dizalimi. Hatta tuyur was-sayd la tunaffar, bahkan burung-burung dan juga hewan buruan la tunaffar, tidak diusir. Ya, bahasa Jawanya apa? Tidak digusah. Ya, tidak di diusir. Tidak dijadikan lari. Qala wa hatta al-khala alladhi huwa al-'ushub la yuqta. Dan bahkan al-khala yang maknanya adalah al-'ushub, yaitu rumput, tidak boleh dipotong di sana, di tanah suci di Makkah tidak boleh dipotong. Wa kadzalika asy-syajaru la yuqta fil haram. Demikian pula pohon tidak boleh dipotong di tanah suci. Rantingnya, dahannya tidak boleh. Seorang dengan iseng, ya, mengambil dan memotong dahan dari pohon-pohon yang ada di sana, ini tidak diperbolehkan. Fa kaifa bidima'il adamiyyin wal i'tida'i 'alaihim? Maka bagaimana kiranya dengan darah-darah manusia dan perbuatan kezaliman terhadap mereka? Ya. Padahal tadi pupuk saja tidak diusir, demikian pula hewan buruan, demikian pula rumput tidak boleh dipotong, pohon tidak boleh dipetik daunnya atau kemudian dipotong dahannya. Nah, maka apalagi yang lebih besar daripada itu, yaitu darah kaum muslimin. Ya. Tidak boleh untuk kemudian ditumpahkan, tidak boleh seorang menzalimi kaum muslimin di sana. Qala wa asyaddu min dhalika asyirku fil haram. Dan yang lebih parah dari itu perbuatan kesyirikan di tanah suci. Ya. Al-haram ini bukan Masjidil Haram saja, ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan al-haram, tanah suci tersebut. Nah. Qala wa du'a'u ghairillahi azza wa jalla. Dan juga perbuatan berdoa kepada selain Allah azza wa jalla di tanah suci. Qala wal bid'a'u wal muhdatsatu fil haram. Demikian pula kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan di asuhi. Qala ta'ala wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqahu min 'adzabin alim. Surat Al-Hajj yang ke-25. Barang siapa yang menginginkan ilhad padanya di tanah suci tersebut, penyimpangan padanya dengan kezaliman, maka kami akan merasakan, ya, kami akan menjadikannya merasakan azabun alim, azab yang pedih. Qala fa mujaradul iradah law nawa fi qalbihi annahu yuridu an yunaffidha shay'an fil haram fa inna Allah yudhiquhu al 'adzab al alim hatta walau ma naffadha fa kayfa idza naffadha. Maka hanya sekedar dengan keinginan saja di dalam ayat apa, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin. Barang siapa yang ingin untuk melakukan padanya perbuatan ilhad, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun lebih besar daripada itu kezaliman kepada manusia, atau lebih besar daripada itu kesyirikan ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingin melakukannya launawa fi qalbihi, kalau saja seandainya dia meniatkan dengan hatinya bahwasanya dia ingin untuk melakukan sesuatu di tanah haram, tanah suci, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah, fa inna Allah ayuziquhu al-azab al-alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia merasakan azab yang pedih. Hatta walau ma nafada, walaupun dia tidak melakukannya ya, jadi sekedar dengan iradah. Wa man yurida, dan siapa yang ingin untuk melakukan ilhad di sana, walaupun dia tidak melakukannya, hanya sekedar keinginan saja, ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, ya, maka dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Fakaifa idza nafada, maka bagaimana kiranya apabila dia sampai melakukannya? Falamru ashaddu wal ayadu billah, maka ini lebih parah lagi, wal ayadu billah, lanal harama amruhu azim, karena tanah suci urusannya besar ya, jangan dianggap enteng. Di tanah suci bisa sembarangan bertindak, bisa sembarangan bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, kemaksiatan adalah kemaksiatan dimanapun tempatnya dilakukan, maka haram. Namun apabila dilakukan di tanah suci, maka ini lebih besar dan lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk salah seorang yang paling dibenci oleh Allah, yaitu mulhidun fil haram, seorang yang berbuat ilhad di tanah haram. Qala wal muradu bil harami, yang dimaksud dengan al haram tanah suci, ma kana dakhil al amyal al muhiqatu, ma kana dakhil al amyal al muhiqati bi Makkah min jami' al jawanib, yaitu daerah yang ada di dalam atas, yang memang berada di sekitar Makkah, yang batas tersebut ada di setiap sisi dari Mekah ya, memang sudah ditentukan batas-batasnya, dan pada masa sekarang juga sudah diletakkan semacam papan petunjuk padanya, bahwasanya daerah yang akan dimasuki di depan adalah tanah haram ya, daerah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir ya, tanah haram tersebut sudah ada papan petunjuknya, maka ini disebut dengan tanah haram. Berarti sebetulnya tidak seluruh bagian dari Mekah adalah tanah haram, namun ada yaitu daerah-daerah tertentu di sekitar Masjidil Haram yang merupakan atau dikategorikan sebagai tanah suci. Ya, adapun yang di luar al-haram tadi tidak berlaku hukum-hukum yang berlaku pada tanah haram, walaupun dia pada zaman sekarang dikategorikan sebagai kota Mekah. Namun ada kota Mekah yang pinggiran yang sebetulnya tidak termasuk tanah haram. Qala wa huwa allazi la yunaffaru sayduhu. Maka tanah haram tersebut berlaku padanya apa? Hukum-hukum yang ditentukan dalam syariat, yang terakhir disebutkan di sini, tidak boleh diusir hewan buruannya. Wa la yuqtala khala'uhu, dan tidak boleh dicabut rumputnya, dipotong rumputnya. Wala yultaqatu luqatatuhu illa limunshidin, dan tidak boleh diambil luqatahnya, yaitu luqatah barang yang hilang ya, kalau barang hilang yang nilainya tidak seberapa di tempat lain boleh diambil ya, boleh dimiliki langsung kalau tidak seberapa. Nah, kalau di tanah haram tidak boleh diambil luqatah tersebut illa limunshidin, kecuali untuk seorang yang ingin mengumumkannya ya. Jadi kalau ada luqatah di tanah haram, seorang ingin mengumumkannya, kalau sudah diumumkan selama setahun ya, tetap tidak bisa dimiliki, tidak bisa dimiliki, harus diumumkan terus menerus ya, tidak bisa dimiliki luqatahnya. Kalau di tempat yang lainnya ya, ketika ada luqatah yang nilainya tidak seberapa langsung diambil, ketika ada luqatah barang jatuh, barang hilang yang nilainya kira-kira yaitu tinggi dan orang yang memilikinya merasa kehilangan, harus diumumkan terlebih dahulu sampai masa 1 tahun, diumumkan di tempat-tempat yang kira-kira bisa terlihat pengumuman tersebut atau didengar pengumuman tersebut selama 1 tahun, baru bisa dimiliki setelahnya. Ya, kalau di tanah haram tidak sama sekali, harus dia mengumumkannya, tidak boleh untuk dia memilikinya. Kalau ada luqatah, nah, kecil ataupun besar tidak boleh, kecuali orang yang ingin mengumumkannya, mencari orang yang memilikinya. Qala wa la yutada fihi ala ahadin, dan tidak boleh menzalimi seorang pun, la fi ardihi la wala fi damihi wala fi malihi, tidak pada kehormatannya, tidak pula pada darahnya, tidak pula pada hartanya. Lianna man dakhalahu kana aminan, karena orang yang memasuki tanah haram tersebut dialah seorang yang mendapatkan keamanan. Ya, kemudian disebutkan ayatnya, 2 ayat pada surat Al-Ankabut, yang pertama pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-27 atau 67. Awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yataqaffafu an-nasu min hawlihim, tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram tersebut sebagai tanah haram yang amin, yang aman padanya, wa yataqaffafu an-nasu min hawlihim, dan orang-orang di sekitarnya di luar tanah haram saling membunuh, saling merampok. Ya, sedangkan di tanah haram aman sama sekali. Ya, tidak ada perbuatan kezaliman, tidak ada perbuatan-perbuatan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar haram, padahal di luar tanah haram, di luar Mekah, ya, betul-betul kehidupannya sangat liar, ya, saling membunuh satu sama lain, saling berperang satu sama lain. Ya, namun di tanah haram, di Mekah, aman. Kemudian ayat yang selanjutnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in." Bukankah kami telah mengokohkan bagi mereka di tanah haram yang aman, yang kemudian dibawa padanya buah-buahan dari segala jenisnya. Nah, maka ini dimaksud dengan tanah haram. Dijelaskan selanjutnya oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan, kana an-nasu fil jahiliyah, dahulu manusia pada zaman jahiliyah, wa hum ahlu syarrin wa ahlu qitalin wa gharatin wa nahbin wa salbin, dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kejelekan, berbagai macam kejelekan dilakukan. Ya, orang-orang yang ahlu qital, saling berperang satu sama lain, wa gharat, dan saling menyerang satu sama lain, wanahdin, dan juga saling merampok, wasalbin, dan juga saling membegal, ya, banyak begal, banyak rampok, saling membunuh, kehidupannya liar pada masa jahiliyah tersebut. Kanu idza dakhalul haram aminu, ya, dalam keadaan seperti itu mereka ketika masuk ke tanah suci mereka aman, ya, tidak dizalimi di sana. Nah, qala hatta in ahadahum kana yalqa qatila abihi fala yuhayyijuhu hatta yakhruja minal haram, sampai-sampai salah seorang dari mereka pernah menjumpai pembunuh bapaknya sendiri. Ini orang jahiliyah, orang yang liar, namun kemudian menjumpai pembunuh bapaknya di tanah haram, maka dia tidak mengusiknya sama sekali sampai keluar dari tanah haram tersebut. Ya. Ini ahlu jahiliyah menghormati tanah haram tersebut. Ya. Mengetahui bahwasannya tanah suci memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diusik-usik. Ya. Sampai di luar dari tanah haram baru urusannya lain. Qala hadza wa hum ahlu jahiliyah. Seperti ini kejadiannya padahal mereka adalah ahlu jahiliyah, orang-orang yang berada pada masa jahiliyah, kegelapan, kebodohan. Qala fa kaifa bi ahli al-Islam? Bagaimana kemudian dengan ahli al-Islam yang memang sudah turun Islam, sudah turun cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama yang terang benderang ini? Ya. Seharusnya mereka lebih patuh lagi, lebih menghormati al-haram, di mana penghormatan terhadap al-haram ya termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulnya. Qala fa man i'tada fil harami fa inna Allah jalla wa ala tawa'adahu bil adzabil alim. Maka barang siapa yang berbuat keziman di tanah suci, sungguh Allah jalla wa ala mengancamnya dengan azab yang pedih. Ini jenis yang pertama dari tiga jenis manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kelanjutan pembahasan hadis ini, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang.